Bila cinta datang memanggilmu, ikuti dia. Walau jalannya terjal dan berliku, ikuti dia. Ikuti dia. Walau pedang tajam di balik sayapnya melukai bahkan membunuh dirimu, membunuh dirimu sekali. Bila cinta datang memanggilmu, ikuti dia. Walau jalannya terjal dan berliku, ikuti dia. Apapun terjadi, ikuti dia. Terima kasih.